بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Ada pertanyaan, bolehkah membuat SIM dengan cara nembak atau lewat salo? Bayar lebih ditambah tidak perlu mengikuti tes yang ada. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, maka yang semestinya ditempuh oleh seorang mengikuti prosedur yang diberlakukan, dan termasuk dalam hal ini di beberapa kota sudah diumumkan tentang tidak bolehnya lewat calo. Termasuk dalam hal ini banyaknya kasus kecelakaan adalah dengan sebab yang semisal ini, di mana mereka turun ke jalan dalam keadaan belum layak untuk bisa mengendarai kendaraan. Ya, mereka sudah mengantongi SIM karena dengan cara ini tanpa tes dalam keadaan belum layak untuk bisa terjun atau melintas di jalan raya. Dan bahkan di beberapa, biasanya di Polres ya, misalnya ini ada pengumuman tentang kalau ada calo seperti itu di untuk dilaporkan seperti itu. Dan ini tentu bukan pengumuman asal, tetapi resmi dari pemerintah tentang tidak bolehnya penggunaan calo. Adapun oknum-oknum yang berbuat seperti itu bukan menjadi patokan hukum. Ya, yang menjadi patokan apa yang berlaku secara resmi. Kemudian di sini karena ada ikhwah yang mengatakan seperti itu tidak mengapa karena syarat-syarat ditentukan hanya merepotkan dan membuang-buang waktu. Baik, jika itu aturan yang resmi, ya, kita memiliki kaidah dan manhaj bahwa kita dituntut untuk taat kepada pemerintah selama itu bukan maksiat. Perkara mungkin tanggapan sebagian orang merepotkan, sebagian orang yang lain mengatakan buang-buang waktu, ini bukan alasan. Bahkan seandainya pun mungkin dari harta kita harus terambil, ketahuilah bahwa kan ada perhitungannya pada yaumul akhir. Yang jelas kita tidak boleh mensikapi tindak ketidakadilan dari pemerintah dengan kita mencurangi mereka juga. Satu contoh misalnya terkait dengan kewajiban membayar pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Secara hukum syar'i, pajak ini tetap kan ya dipungut dari orang-orang kafir. Adapun terkait dengan kaum muslimin, maka yang berlaku bagi mereka pemilik harta zakat kewajiban untuk menzakati dari hartanya. Dan ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada hamba-hambanya. Dan kita ya bisa membaca bagaimana kehidupan salafun salih, negeri mereka, negeri Islam ya, di masa al-khulafa ar-rasyidin, kemudian diteruskan masa Bani Umayyah, demikian selanjutnya Bani Abbasiyah. Wilayah yang demikian luas ya, dengan aturan Islam inilah mereka sejahtera. Baitul mal ya terisi, apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat dipenuhi dari baitul mal. Kembali, jangan sampai misalnya ketika seorang ya berpandangan wah pemerintah berbuat zaliman mengambil harta, kemudian dibalas dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya menipu pemerintah ya, membuat apa yang disebutkan pembukuan double ya, seperti itu. Ini tidak dibenarkan, sehingga sekali lagi perlu untuk kita semua belajar bagaimana manhaj as-salafus salih di dalam bersikap terhadap pemerintah sehingga tidak terjatuh ke dalam penyelisihan. Kemudian jika suatu saat kita terkena tilang karena kesalahan tak disengaja, ya, bolehkah kita titip uang ke polisi supaya lolos dari hukum? Tidak boleh. Ya, mungkin juga ada sebagian orang daripada sidang buang-buang waktu atau nanti keluarnya juga misalnya 60 ribu. Ya. Yang demikian tidak boleh. Dan ini termasuk di antara ta'awun, bentuk ta'awun alal ism wal udwan. Ya. Saling membantu, menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apakah ya, uang yang dititipkan kepada Pak Polisi itu akan sampai kepada negara? Ya, ada bukti terimanya? Ya. Tapi yang pernah nyoba, ada bukti terimanya? Tidak ada. Ya, seperti itu. Ya, dan ini tentu membuka peluang untuk apa yang kita mengenal di masyarakat, sesuatu yang menjadi celaan sebagian kepada pemerintahnya, korupsi ya. Ini kita sendiri kalau berbuat seperti itu, sadar atau tidak, mengajari mereka untuk korupsi. Oleh karena itu ya, kalau memang seseorang terjatuh ke dalam kesalahan sehingga dia terkena tilang, ya ikuti prosedur yang ada. Kita lihat misalnya pada amaliyah para ulama di masa kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ya suatu ketika beliau naik bis umum ya. Ya, bukan sesuatu yang menurunkan martabat ya, seorang ulama kibar naik bis umum. Kemudian dalam perjalanan tersebut tiba-tiba berhenti. Kemudian setelah itu berjalan kembali. Ya. Saya duduk agak belakang. Kemudian beliau bertanya kepada pengemudinya. Taib. Apa yang terjadi? Ya. Kata si pengemudinya. Tadi saya dicegat sama patroli. Karena melewati kecepatan maksimal. Ya. Kemudian saya sampaikan di bis saya ada Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. akhirnya diloloskan patroli OFC-nya. Kata saya, balik lagi. Ya, kita tempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, sehingga akhirnya dendanya dibagi dua, sama saya sama pengemudinya ini. Ini pengajaran dari ulama, ya, seperti itu. Jadi, tempuh prosedur yang berlaku. Kalau memang melanggar, ya ikuti prosedur yang berlaku. Wallahu a'lam. Tapi kita kalau dari pihak kepolisian dalam hal ini punya perwakilan, ya, artinya itu resmi perwakilan dari lembaga-lembaga pelatihan yang sudah diakui. Tentu ini bukan calo sifatnya. Karena itu memang ketika dipercaya menjadi sebuah lembaga pelatihan, tentunya ketika dinyatakan seorang lulus, itu kan tidak sembarangan, ya, sudah melewati latihan yang semisal. Adapun yang dimaksud calo, ya, yang lepas dari itu, yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Allah. Ya, intinya dalam hal ini, kalau suatu badan, ya, lembaga, ya, pelatihan yang semisal itu, ya, memang sudah diakui secara resmi, ya, itu bukan calo. Allah. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Al-hadis tsamin. Hadis yang ke-8 atau ke-54 dari awal kitab. Wa li muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah pada kitab beliau, syarah kitab Umdatul Ahkam, yakni Tanbihul Afham, la an-nafiyah di sini bermakna nahi, penafian atau peniadaan, tapi secara maknanya larangan, artinya, ya, la yusalli ahadukum fi hadratit ta'am, janganlah seseorang salat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak pula, ya, dia menunaikan salat dalam keadaan menahan ataupun tertahan oleh al-akhbathan. Mudafa'ah di sini yakni saling, ya, menahan. Dalam ini bisa jadi si orang itu menahan atau dia tertahan oleh penyebabnya ini. Al-akhbathan yang dimaksud, ya, adalah al-ghait wal baul. Jadi janganlah seseorang salat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan. Jangan pula dia sholat, dalam keadaan dia menahan rasa untuk atau keinginan untuk buang air, baik air besar ataupun buang air kecil, ya, berak ataupun kencing. Tapi ini makna hadis. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa mithluhu al-hadithul akhar an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dan semisal hadith yang sebelumnya, yang juga di Aisyah, idza uqimatish shalah wa hadara al-asya'u fabda'u bil asya'. Ini hadith yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, dan semisal dengan hadis ini, hadis yang lain dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Ya. Secara harfiah tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak pula dalam keadaan dia menahan keinginan untuk buang air. Lafad as-salah di sini, yakni salat secara syar'i, meliputi segala bentuk salat, artinya yang wajib maupun yang nafilah. Demikian pula, ya, kalau kita sudah melewati hadis yang sebelumnya, di situ ada penyebutan ta'yin salat maghrib, maka ini bukan batasan. Tapi berlaku sekali lagi untuk sholat-sholat yang lainnya, dikarenakan illah itu berlaku untuk, yakni sisi alasan, berlaku untuk sholat-sholat yang lainnya pula. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fafi hadza, baik dalam hadis ini, hadith Aisyah yang kedua ini, annahu, basungguhnya, idza kana ta'ikan aw haqinan aw hasiban aw haziqan bihaitsu innahu law shalla fi hadzal fi hadhihi al-hali lam yahsul lahu kamalu shalah. Fayanbagi annahu yabda'u bihada syugli walau adda lifawatil jum'ati awil jama'ah. Kata beliau rahimahullah, maka pada hadis ini, jika seseorang ta'itan dalam keadaan hatinya tertarik dengan makanan yang sudah dihadirkan. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah beliau berpendapat dengan pendapat yang mengikat bahwa larangan jika makanan sudah dihadirkan untuk seseorang salat ini terkait dengan, yakni mereka yang tertarik dengan makanan tersebut. Baik, karena ini yang menjadi penyebab akan mengganggu kehusuan sholatnya. Aw haqinan, pada ta'liq disebutkan makna dari beberapa istilah ini, haqinan, haqiban, haziqan. Makna al-haqin yani alladhi lahu baulun syadid. Di mana yang dimaksud hakinan, yakni seseorang yang dalam keadaan sangat berkeinginan untuk kencing. Ya, bahasa sininya ada kepuyuh, ya, seperti itu. Yang luar Jawa paham ya? Ikmal mana Ikmal? Aw hakiban. Mana al-hakib disebutkan di sini? Alladhi ihtaja ila al-khada'i falam yatabarraz wa hasarahu ghaituhu. Mana hakiban, al-hakib disebutkan, yani alladhi ihtaja ila al-khada' falam yatabarraz. Seseorang yang dia sangat berkeinginan untuk buang air tetapi ya sulit untuk keluarnya, sehingga wahasarahu ghaituhu, dia tertahan oleh perasaan ingin buang air besarnya itu, apa istilahnya, sembelit atau penyakit yang lainnya yang dia membutuhkan waktu yang lama di kamar atau di WC. Ini makna dari hakiban. Au haziqan. Mana al-haziq? Alladhi daqa alayhi khuffuhu fahazaqa qadamuhu hazqan. Yani makna dari haziqan, seseorang yang dia memakai khuf yang kesempitan, ya, sehingga ya telapak kakinya ya ini mengalami sempitan, sulitan, ya, seperti itu. Ya, sehingga orang pada kondisi yang semisal ini dia tidak akan bisa konsentrasi kepada sholatnya. Ya, sehingga yang teringat di benaknya apa yang sedang dialaminya dari keinginan terhadap makanan, ataupun keinginan untuk buang air, ataupun apa yang sedang dihadapi dengan kesulitan pada kakinya tersebut. Kata beliau, bihaitsu, di mana innahu law shalla fi hadhil hal, seandainya seorang dia menunaikan salat pada kondisi ini, baik dalam keadaan ta'ikon, hakinan, hakiban, haziqan, ya, dalam keadaan tertarik selera makanan, ataupun dalam keadaan dia ya, menahan untuk kencing, ataupun menahan dari buang air besar, ataupun kesempitan dengan alas kaki yang dia pakai. Di sini ada isyarat, ya, bahwa termasuk di antara sunnah adalah seorang sholat dengan memakai alas kaki. Ya, dan ini sunnah yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu terkait dengan perkara sunnah ini tidak terbatas penunaiannya di masjid. Ya, seseorang bisa melakukan sunnah ini, ya, salatu ala ni'al atau al-khuf, ya, di rumah-rumah masing-masing ketika tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid. Ya. Lebih-lebih masjid umum, semisal yang kita dapati di negeri kita. Ya. Jadi jangan sampai ada gambaran dari kita, oh tidak mungkin melaksanakan sunnah ini di masa kita. Bisa. Ya. Kita bisa melaksanakan sunnah salat dengan memakai alas kaki di rumah-rumah kita. Itu milik kita, terserah kita. Ya. Jangan sampai sebaliknya, ada anggapan bahwa salat memakai sandal itu harus di masjid. Ya, sehingga di rumah tidak pernah memakai ya alas kaki, kalau ke masjid ya salatnya dengan memakai alas kaki. Ini terbalik. Baik. Kemudian kata beliau, bihaitsu innahu law shalla fi hadhil hal lam yahsul lahu kamalus shalah. Seandainya dia salat pada kondisi ini, maka tidak akan terwujud kesempurnaan salatnya. Ya, karena tidak diraih kekhusyuan, dan khusyuk ya diperselisihkan ya, tentang kedudukannya dalam salat. Ya, sebagian ulama ya menganggap rukun, ya, sehingga kalau Seorang tidak khusyuk dalam sholatnya, berarti tidak sah sholatnya. Baik. Yang lainnya di kalangan para ulama, berpendapat bahwa kekhusyuan adalah perkara yang tertuntut di dalam sholat, tetapi tidak sampai pada batas. Yakni kalau seorang tidak ada kekhusyuannya, berarti tidak sah sholatnya. Dan ini yang dipilih oleh al-mu'allif atau asy-syarih, dengan pendapat bahwa ini terkait dengan kamalus sholah, kesempurnaan sholat. Demikian juga pendapat al-imam ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi seandainya seorang dia sholat kemudian terganggu kekhusyuannya, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Dan pahala dari seorang yang sholat sesuai dengan kadar yang dia ingat di dalam sholatnya. Ini terkait dengan pahalanya. Sehingga kalau seorang dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, dia ingat segala perkara di luar sholat, kecuali sholatnya. Maka tidak ada pahala yang dia dapatkan, hanya sebatas gugur kewajiban saja. Fayanbagi annahu yabda'u bihadha syugli. Maka semestinya bagi orang ini yang akan menunaikan sholat ini, untuk dia memulai atau mendahulukan hal yang menyibukkan ini. Dia mendahulukan ini. Kenapa? Karena kalau ini tidak didahulukan, dia sholat dalam keadaan memikirkan perkara yang di luar sholat. Walau adda li fawatil jum'ati awil jama'ah. Meskipun dengan mendahulukan ini, mungkin saja dia akan terluput dari pelaksanaan sholat jum'ah ataupun sholat jama'ah. Jadi seandainya pun perkaranya sampai pada kondisi ini, seseorang misalnya karena mengharuskan untuk mendahulukan kencingnya, ternyata jamaah sudah selesai, maka ini perkaranya lebih baik dibandingkan seorang sholat berjamaah dalam keadaan dia menahan kencingnya, sehingga dari awal sampai akhir dari sholatnya tidak ada yang dia ingat kecuali bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan sholat dalam keadaan tidak kencing. Apa yang dia dapat dari sholatnya? Li'annahu idza ata ila sholati farighal qalb akmalu min sholatiha fi jama'atin wa qalbuhu mushtagilun. Dikarenakan, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, seandainya dia menunaikan sholatnya dalam keadaan hatinya kosong dari hal-hal yang menyibukkan tadi, konsentrasi ingatannya dengan sholatnya, dia bisa khusyuk dalam sholatnya, maka ini perkara yang akmalu, lebih sempurna, min sholatiha fi jama'atin wa qalbuhu mushtagilun. Dibandingkan dia sholat berjamaah, mungkin dia di saf terdepan, tetapi dalam keadaan hatinya tersibukkan dengan hal-hal tadi. Ini yang diterangkan oleh beliau rahimahullah, sehingga jelas bagi kita dalam hal ini, jika seorang dihadapkan pada kondisi ini, maka dia harus mendahulukan hal-hal tadi. Dikarenakan jika tidak, maka akan mengganggu sholatnya, sehingga tidak ada yang dia dapatkan dari sholatnya kecuali hanya sekedar gugur kewajiban saja. Sementara tentu kita sangat berkeinginan untuk sholat kita, sholat yang sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah perkara yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di mana tidak akan mungkin terwujud salat yang demikian, ya, jika salat itu tidak ditunaikan dalam keadaan khusyuk. Ya, seorang berupaya untuk mentadaburi apa yang dia baca atau yang dia dengar dari imamnya. Oleh karenanya, jika kita mendapati, ya, banyak kaum muslimin yang salat tapi bersamaan dengan itu banyak perbuatan keji dan kemungkaran muncul dari mereka, ini sebagai gambaran nilai dari salat mereka. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah fihi faidah yang lainnya dari hadis ini, annahu laisa lil insani min salatihi illa mastahdara wa in ubriyat zimmatuhu. Dari sini ada faidah, sesungguhnya tidak ada bagian yang didapatkan oleh seorang dari salatnya, maksudnya bagian pahala yang dia dapatkan, kecuali sebatas yang hadir ingatannya dalam salat tersebut terkait dengan salatnya. Ya, terkait dengan kekhusyuannya dalam salat tersebut. Sebatas itu pahala yang didapatkannya. Wa in ubriat dimmatuhu. Walaupun ya dengan ditunaikannya salat tersebut yang mungkin dia hanya mendapatkan ya sebagian kecil dari pahala yang dia dapatkan dalam salatnya, karena teringatnya dia dengan salatnya hanya sebagian kecil dari pelaksanaan salat tersebut, ya gugur dari kewajibannya, zimmahnya, kewajibannya gugur. Tetapi dari sisi pahala hanya sebatas yang dia bisa konsentrasi, yakni ingatannya hadir dalam sholatnya tersebut. Ini ya terkait dengan pahala dari sholatnya. Menunjukkan bahwa seandainya seorang ya misalnya terganggu kekhusyuannya, ya misalnya dari 2 rakaat sholat subuh, ya dia hanya bisa khusyuk pada rakaat pertama, ya. Yang kedua mungkin sudah terasa mulas atau dan sebagainya. Sementara dia terus memaksakan untuk tetap bertahan dalam sholatnya, maka sebatas yang dia khusyuk dalam sholatnya itu yang dia dapatkan dari pahalanya. Adapun dari sisi ya gugurnya kewajiban, dia sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Wallahu ta'ala alam, ini terkait dengan penjelasan hadis yang ke-8. Kita baca hadis yang ke-9. Jika memungkinkan waktunya, kita baca syarahnya. Al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لي عبد الله بن عباس semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yakni Abdullah dan ayahandanya Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, syahida 'indi rijalun mardiyyun وأرضاهم وأرضاهم عندي di sini kelebihan alif ya. وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. Yani maksudnya ba'da salat subuh hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'ashr, yani ba'da salat al-'ashr hatta taghiba, yani taghiba asy-syams. Hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, syahida, makna syahida di sini akhbara wa a'lama wa bayyana, mengkhabarkan, memberitahu, menjelaskan. Ini makna syahida di sini, bukannya sekedar bersaksi. Maksudnya bahwa orang-orang yang mereka itu diridhoi telah menghabarkan, menjelaskan, memberitahukan kepadaku. Ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Ya. Sehingga wajib bagi kita untuk ridha terhadap mereka. Di sini ada bantahan ya terhadap orang-orang Rafidhah yang mereka justru mencaci, melaknat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita perhatikan apa sesungguhnya menjadi sebab mereka musuhi para sahabat, padahal para sahabat tidak mendzalimi ya kehormatan mereka, tidak mendzalimi darah mereka, tidak mendzalimi harta mereka. Ya, mungkin bisa saja karena permasalahan seseorang dan orang lain rebutan harta akan muncul ya perasaan benci dan semisalnya. Sekarang kenapa orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah benci kepada para sahabat? Ya. Jawabannya itu bersumber dari kebencian mereka terhadap agama yang dibawa oleh para sahabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syiah atau Rafidhah adalah agama yang dibentuk ya oleh seorang Yahudi, Abdullah ibn Saba, ya, yang datang dari negeri Yaman, dari Son'a, yang pura-pura masuk ke dalam Islam di akhir masa khilafah Utsman ibn Affan. Ya, dia masuk, pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, ingin mengikuti jejak Paulus, ya, sebagaimana Paulus berhasil merusak agama Nabi Isa menjadi agama pemberhalaan, agama Trinitas. Nah, dia berusaha untuk melakukan ini. Maka ditempuh upaya, termasuk diantaranya bagaimana ya, dibuat manusia membenci kepada para sahabat Nabi. Karena dengan itu, jika suatu kaum atau manusia tidak lagi ya percaya atau bahkan menghina ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mau untuk menerima apa yang dibawa oleh para sahabat tersebut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh mereka. Sehingga satu hal yang sangat-sangat beda ya antara orang-orang Syiah Rafidhah ya dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau mereka ditanya tentang siapa generasi terbaik dari umat kalian, ya, mereka akan menjawab para sahabat Nabi kami. Ya, ini umat terdahulu. Orang-orang Nasrani kalau ditanya siapa umat terbaik dari kalian, akan menjawab para Hawariyun, ya, para murid Nabi Isa. Demikian juga ya orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Syiah ya mereka kalau ditanya ya siapa yang ya terjelek dari generasi yang ada dari umat ini, mereka menjawab para sahabat. Ini keadaan orang-orang Syiah Rafidhah ya. Tentang permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sangat keras, termasuk di antara pernyataan Khomeini ya, imam fi dhalal ya imam dalam kesesatan, dalam salah satu ucapannya kepada Sayyid Hussein Al-Musawi, salah seorang tokoh Syiah yang kemudian taubat. Dia menceritakan di antara apa yang disampaikan oleh Khomeini dalam suatu pembicaraan yang berdua dengannya, di mana Khomeini menyatakan, ya Sayyid Hussein, wahai Sayyid Hussein, ini adalah saat kita mentanfid, ya, merealisasikan apa yang diwasiatkan oleh para imam kita, yakni untuk kita tidak membiarkan, ya, seorang ahlu sunnah pun, ya, untuk hidup. Ya, seperti sehingga terjadi apa yang terjadi di Iran sana, ya, bagaimana di kitab Ahwal Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, fi Iran, keadaan Ahlu Sunnah wal Jamaah di Iran, bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Ahlu Sunnah di sana, ya, jika mereka tidak mau ikut dalam keyakinan rusak Syiah, maka berhadapan dengan penyiksaan, bahkan tiang gantungan dan berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini keadaan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tersebut. Tapi kita kembali ke hadis ini. Wa ardahum 'indi Umar. Sedangkan ya di antara mereka yang paling aku ridai adalah Umar. Di sini juga tantangan terhadap orang-orang Syiah yang mereka menganggap bahwa Ahlul Bait itu lebih mulia daripada akabirus sahabah, daripada para pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman maupun yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anis salati ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang dari melakukan salat ba'da subuh, yakni setelah pelaksanaan salat subuh, hatta tatlu asy-syams, hingga terbitnya matahari. Wa ba'da al-'ashri hatta taghiba, dan setelah penunaian salat asar, jadi larang untuk melakukan salat hatta taghiba, yakni taghiba syams, hingga matahari terbenam. Jadi ini hadis yang ke-9. Ya, kita baru sempat baca matannya, insyaallah syarahnya pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.